سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو تقديرا وهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو اتصال أو مناسبة. مثال التعذير في حالة الرفع نحو جاء الفتى، وإعرابه جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. تعذر فاعل dari mana? Oh iya. Terus misal ta'adzur fi halatin nasbi nahu ra'aitul fata wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun mafa'ilun al-fata maf'ulun bihi mansubun ma'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif ana 'amil dhuhriha at-ta'adzur. Misal ta'adzur fi halatin jarri nahu marartu bil fata wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bil fata al-ba'u harfu jarrin al-fata majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi hasratun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru al-jarru wal majruru muta'alliqun bi marartu. Misalu al-thiqali fi halatir rafi' nahu hadara al-qadhi wa i'rabuhu hadara fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Al-qadhi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqalu. Misal as-siqali fi halatin nasbi nahwu ra'aytul qadhiya wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun al-qadhiya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fathatun zahirah bukan fathah muqaddarah ya. Misalu thiqalin fi halatil jarri nahnu marartu bil qadhi wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bil qadhi al-ba'u harfu jarrin al-qadhi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqal al-jarru wal majruru muta'alliqun bi marartu. Taib hasbu. Taib barakallahu fikum. Alhamdulillah. Boleh nih beliau ini. Pak Amir ya nanti. Nanti ya. Habis ini dulu gantian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin i'rab zahir, sekarang i'rab takdiri. I'rab takdiri itu i'rabnya diasumsikan aja, dianggap aja. Ya, di mana harakat zahirah yang menandakan tanda i'rabnya itu tidak muncul. Dikarenakan sebab mungkin karena ta'adzur, mustahil, sulit, sikol, berat, atau munasabah untuk mencocokkan dengan ya mutakallim yang ada setelahnya. Nah, makanya kata beliau setelah menjelaskan Ibnu Ajurram au taqdiran lafdan au taqdiran mengenai babul i'rab wa taghyiru awakhir kalim li ikhtilafi al awamil adakhilati alaiha lafdan. I'rab lafdi kemarin sudah takdiran atau takdiran, diasumsikan saja. Kalau lafdan jelas kemarin, jaa zaidun raaitu zaidan marartu bi zaidin. Zaid harakatnya itu jelas ketika dia rafa, nasab, khafat atau jar, jelas. Ya, rafa dia tandanya adalah dhammah, nasab tandanya adalah fathah. Ketika jar tandanya adalah kasrah. Ini jelas. Nah, sekarang takdiran, takdir, diasumsikan aja. Diasumsikan aja. Au takdiran, lihat di bagian di situ kata beliau, kata pensyarah, wa huwa ma yamna'u minat talaffuzi bihi mani'un. min ta'addurin aw siqalin aw munasabatin. Mani'un i'rabnya fa'il fa'amat dari yamna'u. Yaitu yang ada yang mani, ya, ma yamna'u, yaitu yang mencegah, minat talafudhi bihi, dari melafadzkan i'rab secara zahir tadi, ya, yang mencegah apa? Mani'un, sebuah pencegah. Sebuah pencegahnya itu min ta'adzurin, apakah berupa ta'adzur? Ta'adzur itu artinya mustahil, ya, mustahil diungkapkan. Ini pada isim yang diakhiri oleh alif lazimah, yang sebelumnya berharokat fathah, ya, fata, Musa, mustasfa, ya, Mustafa. Nah, pemuda dia ngantuk sepertinya. Hah? Enggak? Oh, kirain ngantuk. Baru mulai. Aduh, bla-bla ya, enggak ngantuk ya? Insyaallah enggak ya. Udah ngopi belum? Belum. Nah, itu. Nah, rumah dekat ya, tinggal di bel sama istri. Buatin kopi ini. Nah, buat Pak Ahmad juga. Ya. Taib. Ta'adzur itu biasanya diakhiri oleh alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah. Ya, atau siqal. Siqal itu biasanya diakhiri oleh ya, ya manqus, yang sebelumnya berharokat kasrah. Ya, semisal qadi, dai, ya, apalagi? Ah, banyak itu ya. Qadi, dai, ah. Atau munasabah. Munasabah yaitu untuk mencocokkan dengan harokat ya mutakallim. Ya mutakallim, semisal abi, ammi, ustadi, tilmidi, ummi, ah. Kemudian apa? Haqibati, kitabi, masjidi, ke masjidku, kitabku. Nah, baik. Kalau ta'adzur, ya, maka dia enggak muncul harokat zahirahnya di setiap keadaan. Maka di-i'rab dengan tanda ya, i'rab takdiri semua. Beda dengan siqal. Siqal berat, berat di hak keadaan rofa dan loh, kok nasab khafat atau jar? Ja'a al-qadi. Siqal berat untuk dikatakan ja'a al-qadi. Marartu bil qadi, itu berat, maka dia dengan harokat muqaddar. Beda dengan ketika dia nasab, mansub. Dia enggak siqal tapi dia khafif, ringan. Ra'aitul qadiyah. Nah, ringan kan? Karena huruf ya itu cocok dengan harokat fathah. Ra'aitul qadiyah. Nah, itu ringan. Maka ketika dia mansub i'rabnya zahirah, bukan muqaddar. Nah, kalau ya munasabah, lil munasabah ini jelas. Ja'a abi, enggak mungkin abiyu. Marartu bi abi, ra'aitu abi. Ah, baik. Nah, kata beliau, misalu ta'adzuri, contoh i'rab yang dia takdiri karena sebabnya ta'adzur, itu mustahil, berat, tidak mungkin. Fi halati raf'i, ya, sebagai fa'il di sini ja'al fata, ja'a, jad fata di sini fa'il. Fata ini kan isim mufrad. Kalau isim mufrad ketika rafa, tanda rafanya adalah apa? Dhamma. Nah, ini dhammanya enggak mungkin. Ya, di alif lazimah kan enggak mungkin muncul dhamma. Wa i'rabu wal wa i'rabu, i'rabnya ja'a fi'lun madin mabni 'alal fath, ma mahallahu min al-i'rab. Al-fata, al-fata fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Dhamma muqaddarah 'alal alif, yang ada di atas alif. Muqaddarah, diasumsikan aja. Mana'a min zuhuriha, yang mencegah untuk zuhurnya, untuk nampaknya si dhammah tadi sebagai tanda i'rab dari fata yang dia sebagai fa'il, adalah at-ta'adzuru, ta'adzur. Ya, ta'adzur fa'il dari mana'a. Ya, karena ta'adzur itu berat, mustahil. Enggak mungkin gitu. Enggak mungkin harakat dhamma muncul di alif. Ya, di alif lazimah ja'al fata'u, itu enggak mungkin. Ya. Nah, misalu ta'adzuri fi halati nasbi ra'aitul fata. I'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Ya, aku melihat al-fata, seorang pemuda. Al-fata maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Sama fathah yang diasumsikan aja. Alal alifi, yang ada di atas alif lazimah. Mana min dhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah nampaknya dari alif, dari fathah, karena dia isim mufrad. Isim mufrad ketika dia nasab tandanya adalah fathah. Yang penjaga adalah ta'adzur. Karena enggak mungkin kita katakan ja'al fata'a. Nah, itu enggak mungkin. Ta'adzur mustahil. Ya. Baik. Wa misalu ta'adzuri fi halatil jarri. Contoh i'rab ta'adzur ketika dia jar. Ya, contohnya marartu bil fata. Lihat al-fata majrur dengan harful ba, harful jar ba. Marartu fi'lun wa fa'ilun bil fata. Al-ba'u harfu jarrin. Harfu jar. Al-fata majrurun bil ba'i. Dia majrur dengan ba. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya kasratun. Kasrah tapi muqaddaratun. Diasumsikan aja alal alif yang ada di alif. Karena enggak mungkin al-fata'i, fata'i gitu enggak mungkin. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah zuhurnya nampaknya si kasrah sebagai tanda i'rab dari al-fata ketika isim mufrad di keadaan khafat, ketika dia mahfud atau majrur tandanya adalah kasrah. Tapi ini enggak mungkin. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, enggak mungkin. Yang mencegahnya adalah ta'adzur. Ingat tadi ta'adzur isim yang diakhiri oleh alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah. Baik. Al-jar wal majrur, karena jar majrur dia lemah dalam tarkib, dalam susunan kalimat, maka dia enggak bisa berdiri sendiri. Maka dia butuh tempat bersandar. Dia butuh muta'allaq, maka dia muta'alliq. Dia bergantung terikat, dia bergantung. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi marartu. Dia muta'alliq dengan marartu. Wa misalu siqal fi halati rafa. Nah, ini sudah ya. Ta'adzur sudah. Sudah ta'adzur ya. I'rab apa namanya? I'rab takdiri karena sebab ta'adzur. Ta'adzur itu tadi apa? Secara bahasa? Ya, mustahil. Enggak mungkin. Ya, kayak gitulah. Naam. Wa misalu siqal. Nah, sekarang siqal. Siqal secara bahasa apa? Berat. Yang mencegah i'rab zahir yaitu berat. Ini isim yang diakhiri oleh ya. Harfu ya manqus. Ya. Afwan, maksur. Ya, manqus, isim manqus. Nah, dia isim manqus. Dia diakhiri oleh ya yang sebelumnya berharakat kasrah. Da'i, al-qadi. Nah. Contoh hadara al-qadi. Perhatikan al-qadi, kita tahu di sini i'rab itu sebagai fa'il dari hadara ya. Hadara fi'lun wa fa'ilun mabniun 'alal fath la mahalla laha min al-i'rab. Jelas. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun. Dhammah tanda rafa'nya karena dia sebagai fa'il. Jadi isim mufrad. Ya, isim mufrad ketika dia sebagai marfu', ketika dia marfu' tandanya adalah ya dhammah. Tapi enggak bisa. Kenapa? Dhammatun muqaddaratun 'alal ya, yang ada di atas ya. Mana amin dzuriha astiqalu. Yang mencegah nampaknya dhammah tersebut adalah siqal. Karena berat dikatakan ja'al qadiyu. Antum jangan bilang begini ya, ketika saya sering menjelaskan ini kepada teman-teman, ada teman-teman kita yang mengatakan, "Oh, enggak berat kok, enteng kok. Ja'al qadiyu." Itu menurut kita. Ini kan orang Arab yang ngomong. Ya. Namanya juga kalam Arab. Kalam itu apa sih? Walabdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Bil-wad'i. Bil-wad'i bi-wad'i al-arabi. Sesuai dengan perletakan orang Arab. Jangan mikir, enteng kok menurut saya. Berat menurut orang Arab. Ya. Taib. Karena mereka berat mengatakan ya al-qadiyu. Dia bukan ta'adzur, bukan tidak mungkin. Tapi berat. Baik. Wa misalu tsiqali fi halati nasbi ra'aitu nahu ra'aitul qadiyah. Perhatikan qadiyah. Ya, ra'aitu fi'lun wa fa'ilun al-qadiyah maf'ulun bi mansub wa alamatul nasbi fathatun. Ya. Karena i'rab nasab isi mufrad ketika dia mansub tandanya adalah fathah. Nah, ini fathahnya zahiratun. Zahirah fi akhirih. Kenapa fathahnya kok zahirah enggak muqaddarah? Ya karena udah enggak tsiqal lagi, udah enggak berat lagi. Berarti dia sudah ringan, khafif. Ya, karena dia sudah ringan, sudah khafif. Enggak berat lagi. Maka ja'a al-qadi ra'aitu al-qadiya, ra'aitu ad-da'iya. Ya. Wa irabuhu, wa misalu siqalin fi halatil jarri. Berarti ini wa misalu siqalin fi halatil nasbi udah enggak cocok siqal ya. Udah enggak cocok. Ya. Baik, memang saya baca di buku ini ada beberapa perbedaan keterangan diri buku ini dengan syarah-syarah ajrumiyah yang lain, yang mungkin yang Allah alam lebih kompeten dibanding yang ini. Tapi gak apa-apa, kita ikutin aja. Karena ini juga kan hanya fokus ke syarah i'rab dari contoh-contoh. Nah, ya, syarah i'rab dari contoh-contoh. Jadi bagusnya antum ya juga mempelajari syarah ajrumiyah yang lain atau membacanya. Boleh secara mandiri, antum boleh baca syarah ajrumiyah apa aja secara mandiri. Nanti kalau ada iskal bingung, boleh kita diskusikan di sini. Dibawa aja bukunya di sini. Ya. Baik, bawa bukunya di sini, mungkin kita bisa ya kupas. Insyaallah yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang kita belum tahu, Allah alam bisawab, nanti kita cari jawabannya. Ya, Pak Ahmad ini yang sudah sering banyak baca syarah ajrumiyah. Sudah selesai tuh pasannya ya dulu ya. Diampang Pak Ahmad ya sama kita ya. Nah, mungkin tuh Pak Usabia dibaca itu. Ya, atau syarah-syarah ajrumiyah yang lain. Ya. Baik. I'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun. Ya. Marra yamurru, fi'il dia ya. Fi'il mudha'af ketika dia bersambung dengan domir ta, dengan domir ya. Domir ta rafa, marorta, marorti, marortum ya. Ya, maka lam fi'il yang aslinya keluar. Kan dia aslinya maroro. Ya, maroro, maka ya karena orang Arab enggak menyukai dua huruf yang bersamaan bergandengan, maka mereka idgham. Marra. Lam fi'ilnya dilebur kepada ain fi'ilnya. Tapi ditasdid. Marra. Aslinya apa? Marara. Nah, baru ketika bersambung dengan domir ta mutaharrik, baru huruf lam fi'il yang asli keluar. Marartu. Marartu. Baik. Mana lagi tadi? Wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bil qadi. Alba harfu jar. Al qadi majrun, majrurun bil ba'i. Majrur dengan huruf ba. Wa alamatu jarihi kasratun. Tanda jarnya adalah kasrah. Tapi kasrah enggak zahirah, muqaddaratun alal ya. Ya, muqaddarah yang ada pada ya. Ditakdirkan ya, diasumsikan ya, dianggap aja. Mana amin zuhuriha astiqol. Yang mencegah nampaknya adalah istiqol, berat. Karena mereka berat mengucapkan marartu bil qadi, bil qadi. Al jar wal majruru muta'alliqun bi marartu. Nah, fadhal Pak Amir berikutnya. Misalul munasabah halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Misalul munasabati fi halatir rafi nahwu jaa'a abi. Wa iqraruhu jaa'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Abi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuri hasfi qawlul mahalli Abi aja kita sebut. Abi kan ayat. Tanpa ada ya-nya. Abi mudrafun wa ya'ul mutakallimi. Wa ya'ul mutakallimi. Wa ya'ul mutakallimi mudrafun ilaihi mabniyun ala sukuni fi mahalli jarri. Nah, ahsanta. Terus. Misal munasabati fi halati nasbi nahwu ra'aitu abi. Maksud roh dulu, roh itu fi'lun wa fa'lun. Nabi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min dhuhuri hasmi qawlul mahalli bi harakatil munasabati. Abi mudhafun. Ya'ul mutakallimi mudhafun ilaihi mabniyun ala sukuni fi mahalli jarri. Misalul munasabati fi halatil jarri nahwu marartu bi abi wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bi abi al-ba'u harfu jarri abi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min zuhuri ishtiqal al-mahall fi harakat al-munasabati abi mudafun wa ya al-mutakallim mudafun ilayhi mabniyun ala sukuni fi mahall jarri al-jar wa al-majrur muta'alliqun bi marartu. Naam, ahsanta. Baik. Misalul munasabah. Nah, sekarang munasabah. Munasabah ini yaitu isim-isim yang diakhiri huruf ya mutakallim. Ya, yang diakhiri oleh huruf ya mutakallim. Domir, domir ya mutakallim. Ya. Nah, fi halati rafi ketika dia rafa jaa abi. Telah datang bapakku, jaat. Jelas ini rafnya fi'lun madin mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rabi. Ya. Abi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dommatun muqaddarah. Dommah muqaddarah. Alama qabla ya'il mutakallim. Sebelum ya mutakallim. Yang ada sebelum ya mutakallim maka dommah muqaddarah. Ya dia alama qabla atas a sebelum ya mutakallim. Mana min dzuriha? Yang mencegahnya adalah ishtighalul mahal. Karena dia tersibukkan dengan posisi posisi dia yang terletak sebelum ya mutakallim bi harakatil munasabati. Berarti kan huruf ba-nya itu abun. Kan dia aslinya begini, jaa abun. Ya, ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim maka dhammah muqaddamah. Ya. Dhammah muqaddamah. Yang mencegahnya adalah lil munasabah. Paling enak lil munasabah gitu. Atau istighalul mahal bi harakatil munasabah. Abi mudhofun wa ya'ul mutakallimi mudhofun ilaih mabni 'ala sukun fi mahalli jarri. Ya, karena ya mutakallim maka dia juga lahu mahal min al-i'rab. Memiliki posisi i'rab. Ya, karena dia adalah domir. Ya, domir. Ya mutakallim. Misalul munasabah. Ini contohnya banyak ya. Ja'a abi, ya. Kemudian antum katakan misalkan mubtada khobar, ya, dalam susunan mubtada khobar kitabi, ya. Kitabi ala sabur ala al-maktabi. Nah, kitabi mubtada marfu wa lam tarfihi ya dhammah muqaddam. Baik. Banyak ini ya. Misal munasabah ya fi halati nasbi nahu raaitu abi. Ya, jelas raaitu fi'lun wa fa'ilun abi maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Tapi fathahnya muqaddar. Ya alama qabla ya il mutakallim. Mana min dhuriya sama istighalul mahal bi harakatil munasabah. Karena ditersibukkan dengan posisi ya apa mencocokkan dengan harokat yang cocok dengan ya mutakallim. Harokat yang paling cocok dengan ya mutakallim adalah kasrah. Ya, kasrah. Nah, abi ra'aitu abi dia dianggap aja ada fathah. Ya, fathah muqaddar. Baik. Dianggap aja seakan-akan lagi mengucapkan ra'aitu aba. Ya, ra'aitu aban. Ya. Baik. Abi, ya dia karena dia nanti diidofahkan pada ya mutakalim maka dia mudof. Ya. Wa ya'ul mutakalimi mudofun nilai mabniyun ala sukun fi mahli jarri. Nah, misal munasabah fi halatil jarri nahu marartu bi abi. Sama ini ya. Wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun bi abi alba harfu jarrin abi majrurun bil ba'i. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min dhuriha istighal mahal bi harakatil munasabah. Ini sama kayak tadi ya. Abi mudafun wa ya'ul mutakallimi mudafun ilai mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin wal jar wal majrur muta'alliqun bi marartu. Ya, nadartu ila kitabi. Nah. Kalau ya mutakallim enggak bisa fathah ya. Enggak bisa. Kasih qol. Ah, berarti dari mani berupa ta'adzur, sikol, dan munasabah hanya sikol yang dia terkadang muncul harokat zahirah ketika nasab. Karena udah enggak sikol lagi, tapi udah khafif ringan. Nah, iya udah enggak bisa itu. Nah, sekarang tadribatun. Nah, ini adalah latihan-latihan. Ya. Latihan-latihan. Ma ma'nal i'rabi fil istilah. Nah, apa makna i'rab secara istilah ya, ikhwah? Hah? Yang dia al-jurumiyah. Ma makna al-i'rab fil istilah? Taghyiru awakhir kalim li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdan lafdan au takdir. Ma makna al mabni? Apa makna mabni? Luzumul. Luzumul. Luzumul akhirul kalimah. Halatan wahidatan. Tetapnya luzum ya. Akhirul kalimah. Akhir kalimatnya itu tetap halatan wahidah. Dalam satu keadaan. Sebenarnya perbedaan antara bina dan mabni itu beda ya. Hah? Tapi di buku ini disamakan mungkin ya. Ya enggak apa-apalah. Baik. As-salis yang ketiga, masa babu taghayyuri awa ahwali awakhiril kalimati. Nah, apa sebab berubahnya keadaan-keadaan akhir kalimat? Apa sebabnya? Al-awamili al-awamili ad-dakhilati alayha. Karena perbedaan ya, amil-amil yang masuk kepada kalimat tadi. Baik. Rukun rabi, a'rib al-kalimati al-mulawwanati. A'rib al-kalimati al-mulawwanata. Dan al-kalimat itu iradnya maf'ulun bih dari a'rib, a'rib fil amr. Al-mulawwanah dia na'at dari al-kalimat. Ya. Na'at al-mansub, mansubun misrun. Tabu alamatu nasbihi al-fathah. Karena dia isim, isim mufrad. Isim mufrad. Ya, jamak muannas salim ketika diberi na'at, na'at, na'atnya isim mufrad, muannas. Isim mufrad, muannas. Ya. A'rib al-kalimati al-mulawwanah. Ya, berilah apa? I'rablah kalimat-kalimat yang bergambar, yang berwarna. Ya, kalimat yang diberi warna fi mayali sebagai berikut. Ja'a ad-da'i arsalallahu Musa sallamtu ala ustadi. Ah, Pak Munadi coba diirab semua tuh. Ja'a mabniun alal fath. Ala mahalla lahu. La mahalla lahu min al-i'rab. Naam, ad-da'i. Apa yang muqaddarah? Doma, kasroh, sukun, apa? Domatun muqaddarah. Domatun muqaddarah. Terus? Mana min duriha? Hah? Masa at-ta'adzur? As-sikolu. Arsalallahu Musa. Eh, di Rab, arsala. Arsala. La mahala lau minal irab. Nah, kalau mengikrab kalimat Allah sebutnya lafaz jalalah, jangan Allah. Nanti pas majrur, masa Allah majrur, mahfud. Majrur itu kan artinya yang di bawah. Di bawah. Nah, ini lafaz jalalah. Ya, lafaz jalalah. Dhammatun zahiratun apa muqaddarah? Zahirah. Nah, terus Musa. Apa sebagai apa dia mansub? Sebagai maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul biasa. Terus fathatun muqaddaratun. Mana min duriha? Atadu. Coba gantian. Reza, coba di i'rab. Salam tu ala ustaz. Salam tu. Fi'lun wa fa'ilun. Ala? Ala Al-Fujarrin. Al-Fujarrin. Ustadi? Ustadi. Maf'ulun bihi. Hei, maf'ulun bihi. Ada huruf ala kok maf'ulun bihi. Apa? Ha? Ustadi. Majrurun? Majrurun bi'ala. Bi'ala. Wa alamat jarihi? Kasratun muqaddaratun. Maka kasratun muqaddaratun. Mana min duriha? Ya? Apa mana min duriha? Belum. Yang mencegah nampaknya kasrah dhoh, kasrah dhohirah itu kok jadi muqaddarah? Apa yang mencegahnya apa? Boleh istighol mahal bi harakatin munasabah. Boleh al-munasabah. Cuman bagusnya kalau antum mengatakan mana min dzuriha al-munasabah, mana'at min dzuhuriha al-munasabah. Karena munasabah fa'il dia muannas, fi'ilnya wajib diberikan hak, apa mesti diberikan hak ta'nis fa'il. Kalau mana min dzuriha istighalul mahal bi harakatil munasabah. Baik. Meskipun ini dzuhurnya juga kasar ya. Yang mana? Ustaz, enggak kasroh. Karena di ya mutakalim enggak ada kasroh. Enggak ada ustadi gitu. Zahirnya pun juga bukan kasroh. Ya. Kan yang dihitung itu kalimat akhirnya. Namanya kan i'rab. Ya, taghyiru awakhir al-kalim. Akhirnya, bukan huruf dal di ustad. Gitu. Baik. Kalau dia tak sibuk itu dia sibuknya yang sibuk. Mana amin nuriha istighol. Karena dia tersibukkan dengan posisi dia, dengan dia tersibukkan dengan harokat yang munasabah. Perhatikan, ya, lil munasabah itu kan isim-isim yang diakhiri oleh ya mutakalim. Ya mutakalim. Namanya ya huruf ya ustadi ya. Nah ya harokat yang paling cocok dengan huruf ya adalah kasroh. Ra'aitu ustadi, ja'a ustadi, marartu bi ustadi ya. Yang paling cocok kan, perhatikan ya mutakalim. Kalau kita irob ya mutakalim, dia adalah domir mutakalim mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Berarti harokatnya apa? Sukun. Sukun itu ada mul harokah. Harokatnya adalah sukun, tidak berharokat. Sukun. Nah, ketika dia sukun, ya tersebut paling cocok dia di ya isim apa huruf yang terletak sebelum dia adalah kasrah. Bukan ja'a ustadzui. Ra'aitu ustadzai. Karena ada huruf ala kan jadi ya. Ala ustadi ya. Salam tu ala ustadi. Enggak mungkin salam tu ala ustadi. Kan dia harap ya, ya sukun. Gitu maksudnya. Ada yang lain yang mau ditanya? Reza, tadi iskal antum enggak bisa bedain maf'ul bih dengan majrur bi ala, gugup kali. Taib anwa'ul i'rab. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Wa aqsamuhu arba'atun. Ya. Aqsam dari i'rab ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jenis-jenis i'rab itu ada 4, rafa', nasab, khafat, jazm. Ya. Khafat itu sama dengan jar. Falil asma'i min dzalik, kalau isim-isim yang jenis i'rab, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Hanya 3 isim. Isim itu marfu, mansub, mahfud atau majrur. Enggak ada isim yang majzum wala jazma fiha. Enggak ada yang jazm pada isim-isim, pada asma. Padahal kamu nadi dibaca. Isya jam berapa? Entar lagi baca ya dulu, enggak apa-apa. Nah, baik, perhatikan di sini falil asma' min dzalika ar-rafu. Nah, i'rab isim-isim yang rafa'. Misalul ismil marfu', contoh isim marfu' nahu yafrahu syuhada. Fariha yafrahu. Farohan. Apa artinya yafrahu? Farohan, gembira. Asyuhada fa'il. Yafrahu fi'lun mudhari'. Syuhada jamak dari syahid. Artinya apa? para saksi. Karena dia jamak, saksi-saksi. Ya. Baik. Yafrahu fi'lun mudhari'un. Dia fi'l mudhari, fariha yafrahu. Marfu'un. Loh, kenapa dia marfu? Bisa aja dia mansub. Bisa aja dia majzum. Kenapa diponis marfu? Mana amilnya? Amilnya mana? Amil maknawi, bukan amil lafzi. Ya. Maka amilnya maknawi, maknawi, tidak nampak. Kenapa kita ponis dia marfu? Maka tanda rofaknya adalah dhammah li tajarrudihi. Karena dia terbebas atau kosong minan nasibi, dari amil nasab yang akan menasabkannya, wal jazimi, atau dari amil jazm yang akan menjazmkannya. Paham ya? Jadi kalau ditanya kenapa kok marfu ya frahu, bisa aja dong saya bilang yafrah, yafraha. Ya. Kalau yafrahi mungkin enggak di sini? Enggak. Hah? Enggak bisa. Yang namanya fi'il itu enggak boleh kena kasrah. Kalaupun fi'il ada kena kasrah, itu pun dilindungi oleh nun. Nunnya nun apa? Wiqaya. Waqa, wiqayatan, waqa, wiqayatan. Apa arti wiqaya? Yang melindungi. Ya, melindungi fi'il dari kasrah. Ya. Baik. Boleh kasrah liltiqa isakinain, untuk karena perjumpaan dua sukun. Misalkan fi'ilnya majzum, tanda jazmnya adalah sukun, fa'ilnya diawali oleh sukun. Misalkan kita katakan begini, lam yafrah at-tilmidu, maka kita katakan lam yafrahil tilmidu. Ya. Baik. Wa alamatu rabbih dhammatun dhahirah. Dhamma dhahirah. Ya, bi akhirih asyuhada'u, jamak dari syahid, fa'ilun marfu'un wa alamatu rabbih dhammatun dhahiratun bi akhirih. Karena dia isim apa? Jamak taksir. Jamak taksir ketika dia pada keadaan rofa, maka tandanya adalah dhamma. Makanya nanti di bab babu ma'rifati alamatil i'rab, Ibnu Hajurrom akan menjelaskan. Ya, akan menjelaskan tempat-tempat dari jenis-jenis isim ya atau fi'il yang klasifikasinya nanti sesuai dengan i'rabnya, kedudukan i'rabnya. Klasifikasi harokatnya sesuai dengan i'rabnya. Baik, an-nasbu. Dibaca lagi, Pak Munadi. Isim yang nasab contohnya. Misalul ismi. Misalul ismi al-nasbi. Dan uhibba al-kasal. Dan uhibba al-kasal. Saya tidak akan mencintai orang apa kemalasan. Terus. Dan al-nabin. Wa-nasbin. Was-tikbalin. Istiqbalin, jangan dibaca wa istiqbalin. Ya. Ya. Kenapa? Karena dia hamzah apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol keberadaannya dianggap tidak ada. Misalkan Ibnu Umar, kita baca hadis, ani bini, jangan an ibni. Kita baca ani bini Abbasin, ani bini Umar. Begitu. Jangan baca an ibni. Ani bini. Terus Mahibba Mahibba Rizlun Dari'un Mansubun Ilan Wa alaman Nasbiri Fathatun Wadirakun Di airi Fa'irku Omirun Fatirun Hujuban Fatirku Ana Al-Kasala Ana Al-Kasala Mahfum Ana, bukan Ana Al-Kasala, takdiruhu Ana. Itu berarti jangan disambung, kalau disambung gak nyambung. Kalau disambung gak nyambung. Takdiruhu ana. Al-kasala. Al-kasala maktum ini maksubun walam unas ini fathatun bahirun fi'adhi. Nah, misalul isim mansub lan uhibbal kasala, saya tidak akan mencintai kemalasan. I'rabuhu lan harfu nafyin, maka fungsinya dia untuk menafikan ya, fi'il yang dimasukinya. Lan uhibba, saya tidak akan mencintai. Lan akra, lan akra, saya tidak akan membaca misalkan. Ya. Baik. Wa nasbin, menasabkan, wa istiqbalin. di azannya. Ya. Mansubun bilan, dia mansub dengan lan. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun, fathah zahirah fi akhirih. Fa iliman domir mustatirun wujuban, domir mustatir yang wajib disembunyikan. Takdiruhu ana, seakan-akan lan uhibbu, lan uhibba ana al-kasal. Ana lan uhibba al-kasal, aku ya. Kalaupun nanti misalkan ada ana, lan uhibba ana, maka ananya itu bukan fa'il, tapi taukid ya. Taukid, taukid dari domir mustatir wujuban yang menjadi fa'il dari uhibba. Al-kasala maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Karena sudah ada, kita cukupkan. Nanti kita lanjut ke anwa'ul i'rab pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.